Konsultasi Syariah. Maklar dimaklarkan. Pertanyaan: bolehkah maklar memaklarkan tugasnya ke orang lain? Jawaban: Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Pada dasarnya, posisi maklar adalah dari penjual atau pembeli. Dia bisa menjadi wakil penjual ketika dia diminta penjual untuk memasarkan barangnya. Dan dia juga bisa menjadi wakil pembeli ketika dia diminta pembeli untuk mencarikan barang untuk dibeli. Dalam aturan wakalah, seseorang wakil boleh mewakilkan kepada yang lain dengan izin orang yang mewakilkan dengan sepakat ulama. Ibnu Qudamah mengatakan, kasus mewakilkan orang lain ada tiga keadaan. 1. Orang yang mewakilkan melarang si wakil untuk mewakilkan ke orang lain. Maka wakil tidak boleh mewakilkan kepada siapapun tanpa ada perbedaan pendapat. 2. Orang yang mewakilkan mengizinkan wakil untuk mewakilkan ke orang lain. Maka dia boleh mewakilkan ke orang lain. Karena ini adalah akad perizinan, sehingga wakil berhak melakukan sesuai izin. Dan kami tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat dalam masalah ini. Al-Mughni. Ketika maklar menyerahkan tugas marketingnya ke orang lain, berarti dia mewakilkan tugasnya ke orang lain. Dan wakil boleh mewakilkan ke orang lain selama dia mendapatkan izin dari orang yang mewakilkan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, ketika seorang penjual atau pemilik barang yang menyerahkan barang dagangannya ke maklar sudah mengetahui bahwa maklar ini akan menyerahkannya ke para maklar yang lain dan penjual ini ridho, maka hukumnya tidak masalah. Karena maklar adalah wakil dari pedagang dan wakil berhak untuk menyerahkan tugasnya ke orang lain dengan sepakat ulama. Hanya saja mereka berbeda pendapat, bolehkah mewakilkan ke orang lain tanpa izin dari orang yang mewakilkan pertama? Ada dua pendapat yang masyhur di kalangan ulama dalam hal ini. Majmu' al-Fatawa. Bagaimana cara pembagian hasilnya? Ketika maklar bekerja sama dengan kawan-kawannya yang lain untuk memasarkan sekian unit perumahan, maka pada hakikatnya mereka melakukan syirkah abadan atau syirkah a'mal. Dan dalam syirkah abadan, semuanya bekerja dengan porsi yang sama atau sesuai kesepakatan, dan jika ada salah satu yang berhasil, maka keuntungan dibagi bersama sesuai kesepakatan. Ibnu Mas'ud menceritakan, saya, Sa'ad bin Abi Waqqas, Ammar bin Yasir, berkongsi pada perang Badar untuk mendapatkan tawanan. Saya dan Ammar tidak memperoleh seorang pun, sementara Sa'ad membawa dua orang. Hadis riwayat Nasa'i, Abu Daud, Ibnu Majah, dan didhaifkan Al-Albani. Syirkah yang dilakukan Ibnu Mas'ud, Sa'ad, dan Ammar adalah syirkah dalam memperoleh tawanan. Selanjutnya mereka akan membagi hasil rampasan pada tawanan itu. Mereka tidak berkongsi dalam modal usaha, namun mereka kongsi dalam usaha. Dan ketika salah satu mendapatkan hasil, maka hasilnya ini dibagi bersama sesuai kesepakatan. Ibnu Qudamah menjelaskan, jika yang satu berhasil, yang satu gagal, maka hasil dibagi bersama. Ibnu Aqil mengatakan, ini ditegaskan oleh Imam Ahmad menurut riwayat Ishaq bin Hani. Imam Ahmad juga pernah ditanya tentang dua orang yang bekerja sama dengan modal usaha, lalu yang satu menghasilkan dan yang satu tidak menghasilkan. Boleh, ini seperti yang disebutkan dalam hadis Sa'ad dan Ibnu Mas'ud. Yang beliau maksud adalah kejadian ketika tiga sahabat bekerja sama, lalu Sa'ad bisa menangkap dua tawanan, sementara Ibnu Mas'ud dan Ammar tidak mendapat apapun. Al-Mughni. Kesimpulannya, bahwa maklar boleh memaklarkan ke orang lain selama mendapatkan izin dari pemilik, dan hasilnya dibagi sesuai kesepakatan. Demikian, Allahu A'lam.